Mitra bisnis, Kwik Kian Gi juga berpandangan, salah satu potensi kendala yang harus dihadapi oleh pejabat baru Gubernur DKI non-incumbent adalah adanya potensi perlawanan dari birokrat-birokrat lama di Pemda DKI. Mengingat, masalah yang sama juga dihadapi oleh Kwik Kian Gi saat dirinya baru menjabat di lingkaran pemerintahan. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Baik, Pak Kwik, jika potensi masalahnya memang begitu, apakah ini berarti di masa awal jabatannya, Jokowi harus banyak melakukan konsolidasi? Memang, masa konsolidasi itu tidak kurang dari 1,5 tahun. Tidak bisa kurang dari 1,5 tahun. Nah, karena ekspektasinya begitu tinggi, setahun lah honeymoonnya itu, atau 6 bulan, setahun honeymoon udah banyak teriak-teriak tuntutan lagi. Loh, ini kok tidak, gitu. Lantas, apa benar pejabat gubernur non-incumbent juga harus berkonsolidasi dengan kelompok-kelompok bisnis, Pak Kwik? Iya, itu kan sudah banyak yang membebaskan tanah, memegang SK. Itu kan rencananya mal-mal lagi, city-city lagi, lah Pak Jokowi anti. Membatalkannya bagaimana? Di lain pihak yang tidak akan digusur seperti pedagang kaki lima. Itu kan pedagang kaki lima itu kan ilegal. Ilegal tetapi yang saya ketahui sejak Pak Yos, Pak Sutioso itu sudah tidak mau nakal. Tetapi tidak mau main-main kayu, main hantem kromo, tetapi diajak bicara, mereka terus minta ganti rugi. Oke, diberi juga ganti rugi lah, walaupun ilegal dicarikan pasalnya di dalam undang-undang yang membuat hal-hal seperti itu tidak melanggar peraturan. Gitu. Nah ini kan Pak Jokowi kan akan mewarisi ini yang in the pipeline, yang sudah disepakati. Tetapi pedagang kaki lima begitu mendengar tidak akan digusur, dia tidak mau digusur. Walaupun sudah mungkin sudah ada yang menerima uang muka segala. Nah terus bagaimana? Belum lagi potensi masalah dari kawasan kumuh ya Pak Kwik? Iya memang. Perkampungan kumuh itu coba bayangkan ya. Diatur pun tidak mau pindah mereka. Urusannya karena orangnya tidak mau disiplin, tidak mau bersih. Gitu. Nah meng-educate mereka keras sekali udah. Pelanggaran sedikit dendanya luar biasa itu. Itu kan disebabkan karena urbanisasi yang luar biasa dan harus berani menggusur. Nah sekarang mereka mengatakan tidak menggusur. Nggak menggusur gimana? Kota ini kan akan menjadi gak keru-keruan kumuh. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.